Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Taqaddam inda akhina Fikram. Antum tadi sudah janji. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala wa yantakimu lillahi azza wa jalla biha. Ahsanta, mumtaz. Abdul Rafiq mana? Oh, sudah menjauh. Tayyib. Itu kalau selain dari Daris Ana, Abdul Rafiq memang biasa dekat dengan Fikram enggak? Hah? Iya. Tuh. Antum ikhlas enggak Abdul Rafiq menjauh di situ? Jangan-jangan terpaksa menjauh dari Fikram. Hah? Ikhlas enggak Abdul Rafiq? Hah? Ikhlas atau karena terpaksa? Lu kok yang jawab yang lain? Ana ingin dari Abdul Rafiq. Gimana? Hah? Ikhlas. Ahsanta. Kalau begitu antum maju. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Ismail qala hadatsana hadatsani Malik an Ibnu Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat Ma khuriro Rasulullah SAW Baina amraini Illa iktaro Aisaro Huma. Aduh. Wow. Malam yakun itman. Faida kana itman kana ab adan nas minhu. wa ma antaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi. Illa tuntahaka antuntahaka hurmatullah ta'ala. Wa yantakimu wa yantakimu lillahi azza wa jalla biha. Belum sedih dah. Sini dulu Abu Rafiq. Sedih tuh, pisah dari Vikram. Kok kayaknya tuh berat gitu. Ikhlas gak anak tanya lagi? Ikhlas ya? Gak duduk deket sama Vikram? Kalau antum benar-benar ikhlas, selain darus anak juga harus bisa. Hah? Gak duduk deket Vikram terus? Iya. Iya. Karena bahaya. Iya. Barakallahu fikum. Terkadang kita tidak merasa. Iya. Syaitan itu barakallahu fikum yajri fi bni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir pada anak Adam seiring dengan aliran darah. Terkadang kedekatan kita dengan seorang teman yang berlebihan barakallahu fikum itu digiring oleh syaitan pada hal yang sebelumnya tidak bisa kita bayangkan. Gitu ya. Sehingga kita kalau sudah terlalu dekat dengan teman di mana-mana bersama dia, majelis dengan dia, jalan dengan dia barakallahu fikum. Ini kita mengingatkan. Iya. Terkadang Anda tidak menyadari virus itu dimasukkan oleh syaitan ke dalam diri Anda. Barakallahu fikum. Tadinya tidak ada masalah. Iya. Barakallahu fikum. Tapi lama kelamaan terjadilah apa yang tidak kita inginkan, barakallahu fikum. Ini benar. Antum mungkin sekarang bisa tertawa karena kita sudah pengalaman. Tahun demi tahun, barakallahu fikum. Iya. Itu sempat terjadi kasus di mahat kita. Bahkan, barakallahu fikum, saking berbahayanya virus yang satu itu hampir menimbulkan perkelahian. Cemburu. Benar. Tidak suka kalau teman dekatnya ini dekat sama orang lain. Mengeri virusnya. Iya. Barakallahu fikum. Antum kalau dengar bisa, ih kok bisa kayak gitu ya. Barakallahu fikum. Ini anak ingatkan. Ya, bagi antum-antum yang memang mungkin sangat dekat dengan ya beberapa orang teman, barakallahu fikum, harus diwaspadai. Kan ya? Itu sampai hampir mau bunuh-bunuhan itu. Benar. Barakallahu fikum, saking mengerikannya virus tadi sudah berakar di hati dia. Dia enggak sadar melakukan tindakan seperti itu. Barakallahu fikum. Nangis antum? Iya. Malu? Iya. Anda tidak bermaksud mempermalukan antum, tidak. Cuman menasihati saja. Kan ya? Sehingga kalau Anda punya hubungan yang dekat seperti itu dengan teman, Anda harus bisa mengendalikannya. Iya. Jangan sampai kebablasan. Barakallahu fikum. La ikhwan wala akhwat. Ya, la ikhwan wala akhwat. Barakallahu fikum. Itu bisa terjadi. Ya. Syaitan itu paling pandai. Kalau dia tidak bisa menggoda kalian dengan lawan jenis, digoda dengan sesama jenis. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Orang-orang lama tahu kasus sebagian. Iya, bagi yang tahu kasus yang saya maksudkan, barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga saya memberikan nasihat kepada para ikhwah, kalau memang dia merasa barakallahu fikum, kedekatan dengan teman tadi luar biasa, ya. Itu harus dia kendalikan. Dia harus bisa bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Ya. Kalau biasa majelis, duduk dalam taklim dekat dengan dia terus, ya cobalah dicari suasana yang lain. Gitu ya. Walaupun teman satu ini ya paling asyik sudah kalau diajak ngobrol, bisa masuk semuanya. Iya. Nyambung, koneksinya cepat. Gitu ya. Tapi kalau sama yang lain itu agak tulalit. Iya, enggak nyambung barakallahu fikum. Agak lelet gitu ya. Baik, sehingga dinasihatkan ya berupaya untuk barakallahu fikum punya juga apa? Hubungan dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Baik, hadirin hasan. Labas ijlis. Barakallahu fikum. Ini sekedar barakallahu fikum nasihat saja. Ayo. Tapi kita tidak mencurigai Abdul Rafiq dan Fikrom seperti itu, tidak. Insyaallah tidak. Iya, cuman ana khawatir saja karena terlalu dekat barakallahu fikum sebelum iya virus tadi menjangkiti, ana ingatkan. Ya, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya. Ihsan taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibnu Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-amrin ikhtara aisaruhuma malam ila ikhtara aisaruhuma malam yakun isman fa idza kana isman kana abadan nasi minhu wa man takama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi ila antun tahaka hurmatullahi taala wayan fayan takima lillahi azza wa jalla biha. Baik, Hasan. Barakallahu fikum. Yang tadi sholatnya di sob terdepan ya qra'u. Yang sholat sob terdepan ya qra'un. Tuntahaka tuntahaka hormatullah Hasan barakallahu fikum. Yang sholatnya paling pojok mendekati dinding. Ya, yaqra'un. Yang tadi nempel dengan dinding, sholatnya paling pojok. Entah sebelah kanan, sebelah kiri, yaqra'un. Membaca. Dari depan sampai belakang tadi. Yang berbaju hitam yaqra'un. Baju hitam membaca. Ya, tafadhal. Antum mau baca tafadhol. Bisa baca enggak antum? Hah? Bisa baca? Antum enggak tahu hadis yang mana yang dibaca? Siapa namanya ini adiknya Hisham? Siapa namanya? Ali. Sudah? Baik. Yang baju putih, baju putih, ya kroon. Yang baju putih membaca. Itu yang samping Abu Salman bajunya warna apa itu? Sudah tadi. Oh ya. Indal baqin falyaqra'un. Kana abadan nas. Wa man taqama. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, Abu Abdullah. Barakallahu fikum. Thiqatun. Qala akhbarana Sufyan. Berkata Muhammad bin Katsir telah menghabarkan, memberitakan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini siapa? Kamal Tsauri atau Ibnu Uyainah? Tsauri, kenapa? Kenapa? Karena sudah lewat pada sanad sebelumnya. Gitu ya. Sufyan di situ lah Sufyan Tsauri. Itu yang paling gampang. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga Muhammad Ibnu Katsir ma'ruf dengan muridnya Sufyan Tsauri. Amirul Mukminin fil hadis. An Zubaid, dari Zubaid musaghar, ditasghir, barakallahu fikum. Nama orang tuanya lah Zubaid ibnul Harith, Zubaid ibnu Al-Harith ibni Abdul Karim. Ibni Amr ibni Ka'ab Al-Yami. Zubaid ibni Al-Harith ibni Abdul Karim ibni Amr ibni Ka'ab Al-Yami Abu Abdurrahman Al-Kufi. Siqatun sabtun abidun. Siqatun sabtun abidun. An Murrah. Murrah ibnu Syarahil. Murrah ibnu Syarahil. Shin, Ra, Alif, Ya, Lam. Syarahil. Barakallahu fikum. Al-Ma'ruf bi Murrah At-Tayyib. Dia ini dikenal dengan Murrah At-Tayyib atau Murrah Al-Khair. Iya. Luqiba bidzalik li'ibadatihi. Diberikan lakop tersebut pada beliau karena memang beliau termasuk ahli ibadah. Barakallahu fikum. Abu Ismail Al-Hamdani. Kunyahnya Abu Ismail Al-Hamdani Al-Kufi. Thiqatun abidun. An Abdullah, dari Abdullah. Barakallahu fikum. Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Iya. Hukum asalnya barakallahu fikum terkait dengan para sahabat, idza utliqat annahu Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau dimutlakkan Abdullah begitu biasanya Abdullah ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Tayyib. Al muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي Baik, kita lanjutkan. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi di kalangan kalian akhlak-akhlak, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, membagi di kalangan kalian rizki-rizkinya. Barakallahu fiik. Iya. Itu keterangan dari beliau, menunjukkan barakallahu fiikum yang namanya annas, ya, manusia, terkait dengan akhlak barakallahu fiikum itu beragam. Iya. Allah bagi-bagi untuk mereka. Ada di kalangan mereka yang memiliki akhlak jawadun karim. Iya. Dia itu orang yang dermawan, sangat royal untuk mengeluarkan uang. Barakallahu fikum. Namun dia tidak diberikan akhlak yang lain. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ada juga orang ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan akhlak barakallahu fikum dengan apa? Orang yang gampang tersenyum, iya. Orangnya itu supel, barakallahu fikum, gampang dalam bergaul, tayyib. Namun dia tidak diberikan akhlak yang lainnya. Itu maksud beliau. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu membagi akhlak-akhlak yang mulia tadi di kalangan hamba-hambanya. Iya, ada yang dapatnya banyak, ada yang dapatnya cuma sedikit, ada yang sedang-sedang saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu memberikan barakallahu fikum beberapa faedah. Iya. Yang pertama, untuk menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya manusia itu tiada yang sempurna. Iya. Pasti ada sisi kekurangan. Iya. Yang dia miliki barakallahu fikum. Baik. Faedah yang berikutnya adalah barakallahu fikum untuk menghilangkan sikap sombong, iya, sikap ujub barakallahu fikum, tayyib, iya, dengan seorang menyadari bahwasanya dirinya barakallahu fikum itu tidak bisa memiliki semua akhlakul karimah barakallahu fikum, dan dia melihat ada di kalangan saudara-saudaranya, iya, yang memiliki akhlak yang tidak bisa dia miliki, itu akan menyadarkan dia bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah, bukan makhluk yang sempurna. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, fungsi dari hal tersebut adalah untuk menciptakan adanya balance, keseimbangan antara muamalah kehidupan umat manusia. Iya. Kalau semuanya barakallahu fikum, iya, dalam kehidupan ini manusia itu memiliki karakter yang lembut semua, begitu ya, orangnya yang gak bisa marah, orangnya itu pemaaf barakallahu fikum, akan banyak sekian program-program ataupun barakallahu fikum, iya, amalan-amalan yang tidak berjalan lancar, gitu ya. Ini ada yang teledor dalam mengerjakan tugasnya, didiamin saja, maafin, gitu ya, barakallahu fikum. Yang ini juga barakallahu fikum, akhirnya apa? Ya, banyak di antara barakallahu fikum program atau barakallahu fikum tayyib, visi dan misi, ya, dari kehidupan manusia itu tidak berjalan. Maka butuh orang-orang yang tegas dalam berbicara, butuh orang-orang yang mengingatkan barakallahu fikum, ya, tayyib. Pak Ikhwan, ya. Itu akan terjadi apa? Keseimbangan apabila dalam sebuah komunitas itu memiliki keragaman karakter barakallahu fikum. Maka apa? Akan saling melengkapi. Iya, kekurangan barakallahu fikum dari yang lainnya dan menyempurnakan barakallahu fikum. Itu fungsi kenapa barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak di kalangan umat manusia. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membagi rezeki-rezeki mereka. Barakallahu fikum. Enggak sama rata. Ya. Misal semuanya dikasih kaya atau semuanya dikasih miskin, barakallahu fikum, juga hikmahnya sama dengan yang kita sebutkan. Ya. Barakallahu fikum. Fa innallaha yu'til mala man ahabba wa man la yuhib, kata Ibnu Mas'ud. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan harta dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Ini renungan bagi kita. Ya. Terkait dengan urusan dunia, semuanya Allah kasih. Iya. Orang kafir dikasih, orang munafik dikasih, ahlul ma'asi dikasih, begitu juga orang-orang yang saleh Allah kasih. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wala yu'til imana illa man yuhib. Ini yang perlu dicermati. Namun Allah tidak memberikan iman, iya, melainkan bagi orang-orang yang Allah cintai. Barakallahu fikum. Itu sebenarnya terdapat pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, bahwasannya dunia itu bukanlah sesuatu yang berharga. Iya. Dunia itu bukanlah sesuatu yang harus Anda mati-matian untuk meraihnya. Dunia itu bukanlah sesuatu yang barakallahu fikum harus Anda korbankan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Iya. Karena dunia itu bukanlah sesuatu yang berharga. Dunia itu sesuatu yang hina. Barakallahu fikum. Bahkan Rasul mengkiaskannya dengan lebih hina daripada bangkai apa? Anjing. Hah? Bangkai kambing. Barakallahu fikum. Iya. Itu beliau mengucapkan ucapan ini, barakallahu fikum, untuk mengingatkan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, ya, yang sangat keranjingan dan tergila-gila dengan yang namanya dunia. Berambisi, barakallahu fikum, ya, untuk mendapatkan dunia tadi. Kalau dia resapi, ya, barakallahu fikum, orang kafir juga dapat. Ya, bahkan orang kafir dapatnya lebih banyak daripada orang yang mukmin, barakallahu fikum. Iya, tapi dalam masalah keimanan bisa dikatakan sangat sedikit yang bisa mendapatkannya. Barakallahu fikum. Itu sebenarnya ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Iya, bahwasanya dunia itu bukan apa-apa, dunia itu tidak pantas kalian perebutkan. Barakallahu fikum. Yang pantas kalian perebutkan, yang pantas kalian berambisi untuk meraihnya adalah keimanan. Barakallahu fikum. Faman dhanna bil mali ayyun fiqahu wa khafa al aduwa ayyujahidahu wa habal layla ayyukabidahu falyuksir min qawli la ilaha illallah subhanallah walhamdulillahi wallahu akbar. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Mas'ud melanjutkan ucapan beliau yang penuh dengan hikmah, barang siapa yang dhanna ay bakhila, iya, barang siapa yang bakhil dengan hartanya untuk dia infakkan, untuk dia nafkahkan, barakallahu fikum, entah itu terkait dengan nafkah yang wajib atau nafkah yang sunnah, ya, barakallahu fikum, dan barang siapa yang takut dengan musuh-musuhnya untuk memerangi dia, barakallahu fikum, dan orang yang haba al-lail, ay khafa fil lail. Dia takut dengan malam. Apa maksudnya? Ayyukabidahu ay yuqi'uhu as-sahr fil lail fi al-mukabadati wal masyaqqah. Ya. Orang yang takut malam hari itu akan membuat dia capek, membuat dia letih. Barakallahu fika. Di sini Rasul menyebutkan tiga karakter jelek dari umat manusia. Yang pertama, orang-orang yang bakhil untuk menginfakkan hartanya, ya, untuk menafkahkan hartanya, baik itu terkait dengan nafkah yang wajib atau yang sunnah, ya. Barakallahu fikum. Kalau yang wajib, diantaranya seperti nafkah seorang suami kepada istri, ya, bil ma'ruf, barakallahu fikum. Bisa juga dengan zakatul mal, ya, barakallahu fikum. Zakat dari hartanya. Barakallahu fikum. Ada tipe-tipe manusia terkait dengan infak yang wajib seperti ini, dia bakhil. Barakallahu fikum. Iya. Tidak memberikan istrinya, barakallahu fikum, nafkah yang layak. Gitu ya. Padahal dia mampu untuk melakukan. Barakallahu fikum. Baik. Atau barakallahu fikum yang lebih banyak adalah terkait dengan nafkah yang mustahabbah. Iya, infak dan sedekah. Barakallahu fikum. Dia sangat-sangat sulit untuk mengeluarkan uang dari sakunya. Orang yang demikian barakallahu fikum karena dia salah prinsip. Iya. Kenapa sih orang itu bisa memiliki sifat yang demikian, karakter berat untuk mengeluarkan sepeser uang untuk sebuah infak, barakallahu fikum. Ya. Karena dia salah dalam mengambil prinsip, salah dalam mensikapi uang atau harta. Barakallahu fikum. Ya. Karena dia itu pakai prinsipnya ekonom. Ya, pakar ekonomi. Ya, kalau ini uang keluar, ya, tidak ada barakallahu fikum iwatnya, kompensasinya, kemanfaatan yang dia dapat barakallahu fikum yang real yang nyata, dia menganggap itu sebuah kerugian. Gitu ya. Ini kalau uang keluar begitu saja, iya, nggak ada sebuah barakallahu fikum timbal balik yang nyata yang dia dapatkan, dia menganggap itu sebagai hal yang merugikan dan akan mengurangi hartanya. Itu prinsip ekonom barakallahu fikum dan prinsip orang-orang Yahudi, iya, barakallahu. Sehingga orang Yahudi itu kalau ngasih itu mesti ada yang diambil. Iya, nggak pernah mereka itu ngasih cuma-cuma, barakallahu fikum. Gitu ya, ngasih mesti ada maksud di balik itu, walaupun dalam rangka untuk membantu korban bencana alam. Gitu ya, ngasih korban bencana alam tsunami kemarin di Aceh. Iya, ternyata sudah sekian lama diungkit-ungkit. Yang paham-paham, barakallahu fikum. Ya, dulu kan kami pernah ngasih waktu Indonesia kena bencana tsunami, masa lupa? Barakallahu fikum. Baik, ya, ada negara kafir yang demikian, barakallahu fikum. Nah, itu prinsipnya orang kafir. Jadi mereka itu nggak mau mengeluarkan uang kalau tidak ada bahkan timbal balik yang real, yang nyata untuk mereka ambil, barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga barakallahu fikum, seorang muslim bukan seperti itu prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau, ma naqasat nafaqatun min malin. Iya. Sebuah infak, sebuah nafkah barakallahu fikum itu tidak pernah mengurangi harta. Iya. Bahkan hitung-hitungannya barakallahu fikum itu bisa berlipat-lipat ganda, lebih hebat daripada bunga bank. Iya. Bunga majmu' bank itu masih kalah hitung-hitungannya dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Uang yang kalian keluarkan barakallahu fikum, entah 1.000 rupiah, entah 2.000 rupiah untuk sebuah infak, itu deposito yang luar biasa. Iya. Barakallahu fikum. Paling di bank kalau kalian menabung uang 10 juta kalian defositkan barakallahu fikum, paling berapa persen? Iya, per tahunnya yang didapatkan barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau kalian depositonya melalui infak dan sedekah barakallahu fikum, kalian bisa untung besar. Iya. Bunganya bisa beratus-ratus persen. Ngitungnya juga bukan per tahun. Barakallahu fikum. Makanya Rasul mengatakan mana kasat, iya, sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, tapi justru sebaliknya. Barakallahu fikum. Iya. Kalau kita tidak bisa mengganti prinsip seperti ini, barakallahu fikum. Iya. Maka kita akan menjadi orang yang seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua adalah orang yang penakut. Iya, takut sekali dengan musuh barakallahu fikum. Iya, jeban. Baik. Yang ketiga adalah orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang sangat sulit untuk qiyamul lail. Iya. Sangat sulit untuk qiyamul lail. Itu yang dimaksudkan barakallahu fikum. Tapi kalau masalah nonton bola, nobar. Apa itu nobar? Nonton barang atau kopdar, kopi darat gitu ya, ngobrol lewat media sosial gitu ya, ini nanti malam ada pertandingan seru gitu ya, apa itu Indonesia melawan Belanda, wah gitu ya, barakallahu fikum, atau Indonesia lawan Perancis final Piala Dunia entah tahun berapa itu. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Ini sejarah ini. Wah, sudah. Dalilnya apa? Sejarah, iya. Baik. Dari semenjak Indonesia merdeka belum pernah final melawan Perancis, gitu ya. Rugi kalau ente-ente enggak nonton. Wah, ini kan ya. Bisa kuat ya. Melek semalaman, barakallahu fikum, iya. Baik. Dari jam 3 malam sampai subuh lanjut lagi barakallahu fikum sampai jam 8. Tayyib, jam 8 siang masih kuat. Tayyib. Tapi giliran untuk salatul lail barakallahu fikum itu luar biasa beratnya. Walaupun Rasul memberikan keringanan, iya. Satu rakaat saja cukup sudah. Satu rakaat saja Anda mengerjakan cukup. Barakallahu fikum. Tidak memakan waktu sampai 10 menit lebih barakallahu fikum. Tapi beratnya minta ampun. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ini saya mau tanya ini. Kenapa ya? Iya, itu merasakan enggak? Kita itu kalau mau sholat malam berat luar biasa. Tapi kalau untuk urusan yang seperti tadi, barakallahu fikum, ringan. Iya, barakallahu fikum. Saya mau tanya ini. Fawas ada fawas? Fawas, kenapa Fawas kira-kira? Antum mungkin bisa mencermati orang-orang di luar sana. Bukan antum, bukan. Kalau menurut antum apa penyebabnya itu? Kok terjadi perbedaan? Hah? Ibroh yang bisa antum ambil. Kenapa kira-kira Fawas? Kok orang itu lebih gampang untuk barakallahu fikum begadang, entah untuk nonton bola atau untuk barakallahu fikum ke warnet, ya. Tapi giran sholat malam itu berat luar biasa. Padahal itu kebaikan. Kenapa Pak Was kira-kira? Pak Was? Kira-kira kenapa? Was, antum jawab saja. Apa yang ada di kepala antum atau unek-unek yang antum rasakan, gitu ya, dengan melihat lingkungan sekitar atau keadaan masyarakat yang ada. Kan itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita, masyarakat Islam. Kira-kira apa, Pak Mas? Penyebabnya itu. Mas? Wallahu a'lam. Antum belum pernah meresapi itu ya? Tayyib. Coba tanya yang lain. Ini yang bisa menjawab, siapa yang bisa membantu ya? Barakallahu fikum. Mana akhuna Harun? Akhuna Al-Fadil Harun. Mana Harun? Gimana Harun? Antum punya jawaban? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga Ustaz. Anda juga bingung. Kenapa ya kok bisa kayak gitu ya? Harun ya. Masya Allah. Ada yang bisa menjawab? Hah? Jangan nyuruh orang. Enggak boleh kayak gitu ya Harun ya. Ya Harun ya. Kasihan deh lo. Siapa yang bisa jawab ini kira-kira? Ah, barakallahu fikum. Ada siapa? Ubaid Kabir. Mana Kak Ubaid? Ada? Ubaid gimana Ubaid? Ubaid ini masya Allah. Ya, dulu waktu zamannya Ustadz Abu Hamzah. Itu sering mereka dilatih sholat malam. Iya Pak ya? Yang dulu dalam tarbiyahnya Ustadz Abu Hamzah. Sering dibangunkan anak-anak sholat malam. Gitu ya. Walaupun bangunkannya, hei, bangun. Gitu ya. Iya. Musa pernah ya? Musa ya? Iya, kerasa. Sekarang masih enggak yang seperti itu, rutin? Musa. Ya Musa menjawab, gimana Musa? Hah? Kenapa kira-kira? Kenapa kita itu kok lebih gampang bangun untuk perkara seperti tadi, tapi untuk sholat malam kok beratnya minta ampun? Kenapa Musa? Kira-kira? Kalau yang antum cermati, kenapa? Apa katanya? Mereka menuruti hawa nafsu mereka, begitu ya. Mereka lebih dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Begitu Musa ya. Tayyib, barakallahu fikum. Bagaimana dengan Amik Syuaib? Ada Amik Syuaib di sini? Gimana Syuaib? Kalau menurut antum gimana? Kenapa sih manusia itu susah untuk sholat malam, tapi gampang untuk hal-hal seperti tadi? Kalau yang antum cermati, kenapa? Itu keterangan dari hadis, iya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Kalau yang antum tanggapi dari lingkungan sekitar saja, kebiasaan masyarakat, barakallahu fikum, atau sebagian para tolabah. Ya, kan ada tolabah yang senang sekali sholat lail, gampang sholat lailnya, ada juga yang susah. Ya, tapi giliran yang satu itu, barakallahu fikum, ya sudah bolak-balik ketangkep. Gitu ya. Dai. Kenapa? Amin Syuhaib. Kurang paham dengan kurang paham apa? Kurang paham? Yang itu merasakan saja, tidak usah terlalu kaku. Amin Syuaib. Tapi dalam artian barakallahu fikum, motivasinya, iya, sesuatu yang bisa memotivasi akan hal tersebut itu berbeda, iya, barakallahu fikum. Tapi karena mereka menganggap motivasi barakallahu fikum untuk melakukan sholatul lail itu enggak real. Yeah. Atau sebagian mereka yang tidak paham tentang keutamaan sholatul lail, sholat malam. Yeah, itu untuk orang-orang yang di luar sana, enggak paham mereka apa itu keutamaan sholat malam. Gitu ya, barakallahu fikum. Tapi mayoritasnya barakallahu fikum yang kita ketahui, kaum muslimin semuanya, ya, atau kebanyakannya, mereka tahu bahwasanya sholat malam itu sholat yang luar biasa. Iya. Yeah. Mereka kalau ada masalah mesti menyarankannya sholat malam, sholat tahajud, barakallahu fikum. Walaupun terkait dengan dalil-dalilnya mereka tidak begitu paham. Baik. Iya. Tapi bagi pihak-pihak yang merasa berat melakukan sholatul lail karena mereka barakallahu fikum tidak begitu termotivasi. Ya, karena mereka menganggap apa yang disebutkan tentang keutamaan sholatul lail itu enggak real. Iya. Mereka belum pernah mendapatkan barakallahu fikum bagaimana buktinya. Iya. Tapi beda halnya barakallahu fikum misal, iya. Tapi seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian kepala daerah gitu ya. Untuk memberikan motivasi kepada masyarakatnya sholat jamaah dikasih motor. Iya. Siapa yang sholat jamaah sop pertama tepat di belakang imam akan mendapatkan motor Suzuki Satria. Wah, keluaran terbaru. Dijamin itu ya. Bakal bisa berantem untuk merebut posisi di belakang imam. Gitu ya. Tapi ketika Rasul mengatakan barakallahu fikum, seandainya seorang itu tahu apa yang ada pada sop pertama, niscaya dia akan dapatkan itu dengan walaupun dengan merangkak, enggak ngefek. Ikhwan ya, biasa aja barakallahu fikum. Tapi terkait dengan program kepala daerah tadi barakallahu fikum yang itu mendapatkan kritikan juga, iya. Padahal ya niatnya bagus, ya untuk memotivasi masyarakatnya rajin sholat jamaah barakallahu fikum. Tapi dengan cara yang tidak benar barakallahu fikum. Itu rame memang, benar-benar rame masjidnya barakallahu fikum. Tayyib. Karena apa? Karena motivasinya. Itu sebab yang pertama. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum kalau kita ingin iya. Bisa barakallahu mungkin bisa melebihi dari orang yang semangat begadang malam tadi, ya kita harus mencari motivasi kita. Barakallahu fikum. Iya. Yang bisa memotivasi kita agar kita itu semangat dalam melakukan qiyamul lail barakallahu fikum. Ya di antaranya kita bertanya kepada orang-orang yang memang barakallahu fikum terbiasa atau ringan baginya melakukan sholatul lail barakallahu fikum. Anda akan mendapatkan cerita-cerita yang luar biasa dari mereka. Iya. apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan, pengalaman apa yang ada pada mereka sehingga bisa mereka itu rajin salatul lain. Barakallahu fikum. Iya. Itu diantaranya cara barakallahu fikum agar seorang itu bisa semangat atau termotivasi dalam salat salatul lain. Barakallahu fikum. Dan juga di antara faktor berikutnya adalah barakallahu fikum, yaitu pola hidup yang tidak bagus. Iya. Dari sisi yang pertama, waktu tidur sudah salah. Iya, tidak seperti yang dibimbingkan oleh Rasul. Rasul melarang bagi kita untuk berbicara setelah sholat Isya kalau tidak ada faedah. Barakallahu fikum. Iya, kalau tidak ada maslahah. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, ahsan tidur. Itu lebih memudahkan bagi Anda untuk bangun. Iya. Di sepertiga malam terakhir. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga barakallahu fikum, masih masalah pola istirahat. Iya. Di antaranya tidur siang. Iya. Itu juga mempengaruhi. Rasul sendiri mengatakan qilu fa inna syaitana la taqil. Hendaknya kalian istirahat di waktu siang karena setan itu enggak pernah tidur di waktu siang. Ya, setan itu tidak istirahat di waktu siang. Sehingga kalau Anda memiliki kesempatan, ya, ada waktu luang, barakallahu fikum, tidak ada kesibukan, tidak ada hajah di waktu siang tadi, sudah Anda istirahat daripada ngobrol dengan teman-temannya, barakallahu fikum. Iya. Enggak ada taklim juga, langsung istirahat. Baik. Barakallahu fikum. Itu akan membantu Anda barakallahu fikum untuk qiyamul lail. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum adalah terkait dengan pola makan. Iya. Orang yang sering kekenyangan barakallahu fikum itu akan membuat dia malas. Rasul mengatakan barakallahu fikum, inna syarra iya wi'a'i mala'a ibni Adam batnu. Sesungguhnya tempat yang paling jelek untuk dipenuhi oleh ibnu Adam adalah perutnya. Kalau memang harus, kata Rasul, ya paling tidak dia bagi, ya barakallahu fikum, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk pernapasan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga orang yang terbiasa kekenyangan barakallahu fikum itu akan membuat dia menjadi malas untuk melakukan amaliyah ibadah. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud menyebutkan satu tips barakallahu fikum agar kita bisa menghindari tiga karakter tadi adalah fal yuksir min qauli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan hendaknya Anda memperbanyak sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Iya, memperbanyak zikir kepada Allah dan juga doa kepada Allah agar dipermudah, diberikan taufik barakallahu fikum untuk melakukan qiyamul lail. Wallahu taala alam bisawab, naktafi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikum.